Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita membahas hadis afdhalul iman. Iman yang paling utama adalah an ta'lama anna Allah ma'aka aina ma kunta. Engkau mengetahui, meyakini bahwa Allah bersamamu dimanapun kau berada. Ini merupakan makna dari martabatul ihsan di dalam maratib ad-din, yaitu muraqabah. Selalu ingat dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita dan bersama kita dimanapun kita berada. Ini merupakan al-martabatul ula, al-martabatul ulia, tingkatan yang tertinggi di dalam ad-din. Tentunya setelah memenuhi tingkatan rukun-rukun Islam dan tingkatan rukun-rukun iman, kemudian jika sampai memenuhi tingkat ini, mencapai tingkat ini, maka itu adalah tingkat yang tertingginya di dalam dinul Islam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu seolah-olah melihatnya, maka engkau meyakini bahwa Allah melihatmu. Inilah martabah al-ihsan. Oleh karena itu, di dalam hadis ini disebutkan bahwa martabah tersebut adalah afdhalul iman. Ya, seutama-utama keimanan. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa qawlih, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuq qibala wajhi fa inna Allah qibala wajhi wala an yamini walakin an yasarihi aw tahta qadami." Muttafaqun alaihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati." Ketika seseorang dari kalian berdiri bangkit untuk salat, "fala yabsuq," maka janganlah dia meludah, "qibala wajhihi," ke arah depannya, "fa innallaha qibala wajhihi," sebab sesungguhnya Allah ada di arah depannya. "Wala an yamini," dan jangan pula ke arah kanannya dia meludah, "walakin an yasarihi," akan tetapi ke arah kirinya hendaknya dia meludah, "au tahta qadamihi," atau ke bawah kakinya. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, disebutkan di dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala qibala wajhi, qibal wajhil musalli, berada di arah depan seseorang yang sedang mengerjakan salat. Ya. Yeah. Di arah depan. Qibala wajhi. Qibala wajhi yani amama, di hadapannya, di depannya. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah, "Walillahi al-masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah." Hanya milik Allah lah arah timur dan barat. "Fa aynama tuwallu," maka ke arah manapun kalian menghadap, "fa thamma wajhullah," maka di sanalah arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di arah sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insyaAllah akan kita ulas nanti lebih lanjut tentang sifat Allah Ta'ala ini, qibala wajhil musalli, Allah berada di hadapan dan di depan orang yang sedang mengerjakan sholat. Nabi SAW melarang seseorang yang mengerjakan sholat untuk meludah ke arah depannya atau meludah ke arah kanannya, "an yamini wala an yamini." Disebutkan di dalam hadis yang lain, hikmah dan alasan mengapa dilarang menudah ke arah kanannya. Disebutkan dalam hadis yang lain, fa inna an yaminihi malakan, sebab di arah kanannya terdapat satu malaikat. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain seperti itu. Wallahu a'lam. Maka dilarang meludah seseorang yang sedang mengerjakan sholat ke arah depannya, sebab Allah berada di hadapannya. Allah berada di arah depannya. Dan dilarang pula untuk meludah ke arah kanannya, fa inna an yaminihi malakan, dengan sebab di sebelah kanannya ada satu malaikat. Demikian pula, ya, al-yamin, bagian kanan, itu afdol minashimal, lebih afdol, lebih utama, lebih mulia dibandingkan bagian kiri. Ya, sedangkan al-busat, meludah, itu suatu hal yang bertentangan dengan, ya, al-ikram wa takrim, pemuliaan. Maka lebih pantas jika meludah itu ke arah kiri dan jangan ke arah kanan, sebab kanan itu bagian yang dimuliakan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi arah meludah, walakin an yasarihi, namun ke arah kirinya. Silahkan meludah ke arah kirinya, au tahta qadami, atau ke bawah kakinya. Nah, jika seseorang meludah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya dan di luar masjid, maka ini jelas. Di luar masjid ini jelas tidak masalah, ya, terlebih jika bawahnya adalah tanah, ya. Tapi bagaimana jika berada di masjid? Jika berada di masjid, maka para ulama menerangkan hendaknya seseorang jika ingin meludah di dalam masjid, maka dia letakkan, dia ludahkan ke sebuah kain atau sapu tangan, atau setidaknya pakaiannya, bajunya sendiri di sisi tertentu yang sekiranya tidak akan begitu mengotori, ya, bagian baju yang lain dan tubuhnya. Nah, kemudian yahuqu ba'dahu bi ba'd, kemudian dia gosokkan, ya, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ya, ini di pakaian, misalkan pakaiannya digosok biar sedikit menghilang. Biar sedikit menghilang, tidak nampak bekas ludahnya. Nah, kemudian sebagaimana yang kita singgung tadi, disimpulkan dari hadis ini, annallah wa Allah subhanahu wa ta'ala amama wajhil musalli, qibala wajhil musalli, ya, berada di hadapan, di depan orang yang sedang mengerjakan sholat. Ya, terus bagaimana menggabungkan, ya, mengkorelasikan antara keberadaan zat Allah subhanahu wa ta'ala itu fissama, maha tinggi, di atas langit yang ketujuh. Tetapi kenapa disebutkan di dalam hadis ini Allah di depan orang yang sholat? Ya, maka untuk memahami hal ini dan untuk dapat menggabungkannya, maka, ya, perlu kita fahami beberapa hal. Yang pertama, anna syara' jama'a bainahuma wa la yajma' baina mutanaqidain, bahwa dalil syariat telah menggabungkan kedua sifat ini bagi Allah. Allah berada maha tinggi di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Namun dalil syariat juga menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala qibala wajhil musalli, ya, berada di depan, di hadapan seorang yang mengerjakan sholat. Ya, dan dalil syariat tentunya tidak mungkin menggabungkan dua hal yang bertentangan. Tidak ada tanaqud, ya, tidak ada pertentangan, kontradiksi di dalam dalil. Ini yang pertama kita yakini, kita pahami, kita yakini. Ya, untuk kemudian, ya, kita berusaha untuk menggabungkannya, ya, mengkorelasikannya, bukan malah menuduh dalil syariat yang sahih, tidak. Ini kembalinya kepada pemahaman kita. Kembalinya kepada pemahaman kita yang masih kurang. Kemudian Hal yang kedua yang perlu kita pahami juga adalah secara kenyataan ya, yumkin, memungkinkan sesuatu itu tinggi, berada di tempat yang tinggi, namun di sisi yang lain juga berada di depan kita. Tinggi, di tempat yang tinggi, namun di sisi yang lain juga berada di depan kita. Ambillah contoh saja matahari. Ya, matahari di awal siang, di pagi hari, ya, kita menghadap ke timur, matahari tentunya berada di atas. Namun kenyataannya sekarang kita dapat melihat matahari di depan kita. Matahari di depan kita, namun matahari juga berada di atas, tinggi. Ya. Demikian juga ketika sore hari, kita menghadap ke barat. Ya. Matahari di depan kita. Ya. Kita menghadap ke barat di sore hari, matahari di depan kita. Namun di siang lain, matahari juga tinggi. Sebab ya, tidak bisa kita gapai karena tinggi. Nah ini terkait dengan makhluk. Makhluk saja memungkinkan seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Ini termasuk qiyasul aula. Ya, seperti yang telah kita pelajari, kita hanya boleh mempergunakan qiyas ya di dalam bab al-asma wa sifat, sifat-sifat Allah taala itu dengan qiyas aula saja. Yaitu setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk, setiap kesempurnaan yang mutlak, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya, yang berlaku pada makhluk, maka Allah aula bihi, lebih berhak, lebih pantas untuk memiliki sifat tersebut. Ini kan qiyasul aula. Ya, makhluk saja memungkinkan seperti itu, ya, berada di hadapan kita, namun di saat yang bersamaan juga di tempat yang tinggi, maka apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, sangat-sangat memungkinkan. Nah. Ya. Yeah. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita pahami juga untuk dapat menggabungkan ya dua sifat tersebut, Allah Maha Tinggi tapi sekaligus berada di hadapan seorang yang mengerjakan salat. Hal yang ketiga adalah ya, seandainya, andai pun itu tidak mungkin tinggi sekaligus berada di hadapan kita, di depan kita. Seandainya, andai pun tidak mungkin pada makhluk, makhluk tidak mungkin seperti itu. Maka la yamtani' fil khaliq. Maka, ya, itu bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani jika itu mustahil bagi makhluk, ya, berada di hadapan kita, di saat yang bersamaan, juga di tempat yang tinggi. Jika itu mustahil ya, pada makhluk, maka itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab laisa kamitslihi syai. Allah tidak ada satu pun yang semisal dengannya. Tidak ada satu makhluk pun yang semisal dengan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, sedangkan makhluk memiliki sifat-sifat yang kurang dan lemah. Nah. Kemudian di dalam hadis ini ya, digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dua sifatnya. Ya. Dua sifatnya. Naam. Atau mungkin itu di pembahasan yang lain. Nah, intinya adalah disebutkan dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan seorang yang sedang mengerjakan salat, dan itu sangat memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu hal yang mustahil. Nah, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah wujubul adab ma'allahi azza wa jalla. kewajiban beradab, bersikap baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Ya, maka hadirkanlah ya di dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya. Terlebih ketika kita sedang mengerjakan sholat. Bahwa kita itu berada di hadapan Allah dan Allah berada di hadapan kita, di depan kita. Maka beradablah ketika mengerjakan sholat dengan penuh khusyuk dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Penulis rahimahullah mengatakan wa taulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb samawati sab'i wa rabb al-'arsyil 'azhim, rabbana wa rabb kulli syai, faliqal habbi wan nawa, munzil at-taurati wal injil wal qur'an, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي عنا الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. حديث رواية مسلم. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda di dalam doa ini, Allahumma ya Allah rabbas samawati sab', Rabb langit yang tujuh, wa rabbal arsyil azim, dan Rabb arsy yang agung, rabbana wa rabb kulli syai, wahai Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, faliqal habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian, yang membelah benih dan biji-bijian, munzil at-taurat wal injil wal qur'an, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Ya, diantum begitu. Wal Qur'an ya. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari keburukan, kejahatan diriku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Dan dari keburukan segala makhluk. Ya. Yang melata, segala makhluk yang melata yang berjalan, anta akhidun binasiyatiha, yang engkau memegang ya ubun-ubunnya, bagian depan kepalanya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku sendiri dan dari kejahatan kejelekan setiap makhluk yang berjalan, anta akhidun binasiyatiha, yang engkau memegang menguasai ubun-ubunnya. Antal awwalu falaysa qablaka shay. Engkau lah al awwal. Tidak ada satu pun, tidak ada apapun sebelummu. Wa antal akhir, dan engkau lah al akhir. Falaysa ba'daka shay'un. Maka tidak ada ya satu pun setelahmu. Wa antal zahir falaysa fawqaka shay'. Dan engkau adalah al-zahir yang maha tinggi. Falaysa fawqaka syai', maka tidak ada di atasmu apapun, sesuatu pun. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkaulah al batin yang maha dekat. Falaysa dunaka syai', maka tidak ada di bawahmu ya yang lebih dekat darimu satu pun. Maka tidak ada satu pun yang lebih dekat darimu. Iqdi 'anna ad-dain, lunaskanlah dari kami hutang kami. Wa aghnini minal faqr, dan cukupilah aku dari kefakiran. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis ini ditetapkan empat nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-awwal, al-akhir, al-zahir dan al-batin. Al-awwal, al-akhir, al-zahir dan al-batin. Keempat nama ini termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna, yang husna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan makna keempat nama ini. Sehingga itulah yang kita pegang itulah yang kita gunakan untuk menafsirkan, untuk memahami makna keempat nama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'lam billah min ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dibandingkan selain beliau. Beliau adalah makhluk yang paling mengenal Allah taala. Ya, dan beliau adalah orang yang paling memahami, paling mengerti tentang sifat-sifat Allah taala. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang keempat nama tersebut, ya, mari kita bahas terlebih dahulu terkait dengan hadis ini. Dapat kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah. Beliau tidak langsung berdoa menyebutkan permohonannya. Namun sebagai bentuk adat, terlebih dahulu beliau menyebutkan sanjungan-sanjungan kepada Allah dan tawassul dengan sanjungan-sanjungan tersebut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertawassul dengan rububiyah Allah taala. Beliau mengatakan Allahumma rabbas samawati sab', ya Allah, Rabb langit yang tujuh, wa rabbal arsyil azim, dan Rabb arsy yang agung, Rabbana wa rabb kulli syai', ya, wahai Rabb kami, wahai Rabb segala sesuatu. Dapat kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertawassul ya dengan rububiyah Allah. Yang pertama, secara khusus rububiyah Allah terhadap langit. Kemudian secara khusus rububiyah Allah terhadap arsy. Kemudian rububiyah Allah terhadap segala sesuatu, Rabbana wa rabb kulli syai. Rububiyah yang bersifat umum. Ya, jadi ini ada ta'mim ba'da tafsil. Menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang mencakup segala sesuatu, semua makhluk, setelah beliau menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluk tertentu. Wahai Rabb langit yang tujuh, ini kan terhadap langit saja. Wahai Rabb arsy yang agung, ini terhadap arsy saja. Nah, setelah itu beliau menyebutkan rububiyah Allah taala yang luas mencakup semua makhluk, Rabbana wa rabb kulli syai', wahai Rabb segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan ya Allah Subhanahu wa taala berhak disanjung, dipuji dengan berbagai pujian yang Allah Subhanahu wa taala pantas untuk mendapatkannya. Kemudian faliqal habbi wan nawa. Ya. Apa itu al-habb dan apa itu an-nawa? Ya, al-habb kurang lebih maknanya adalah benih, biji yang biasanya untuk tanaman. Ya, benih untuk ditanam. Adapun an-nawa ini biji yang berasal dari pohon. Seperti biji kurma atau biji buah-buah itu yang besar. Jadi hab itu sifatnya untuk di ya tanam, ya ditanam benih, misal benih. Adapun an-nawa maka itu al-asyjar, pepohonan, seperti biji kurma. Adapun faliq, faliq dari kata falaqa yang artinya adalah membelah. Faliqul habbi wan nawa. Allah Subhanahu wa taala faliqul habbi wan nawa. Karena Allah membelah biji-bijian sehingga keluarlah darinya tunas, tumbuhan dan tanaman. Setelah biji itu terbelah, maka tumbuhlah ya dari belahan biji itu ya tumbuhan, tanaman ya dan pohon. Ini makna faliq. Nah, yang dapat melakukan ini falqul hab wan nawa, membelah dan mengeluarkan ya tanaman, pepohonan ya dari biji-bijian, tentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun makhluk ya sehebat apapun teknologi yang dimiliki oleh makhluk, oleh manusia, maka tetap itu hanya sebab-sebab saja untuk menumbuhkan tanaman ya dari biji-bijian. Adapun setelah biji-bijian itu terbelah dan tumbuh, maka hakikatnya yang menumbuhkannya, yang membelah dan mengeluarkan tanaman dari biji-bijian tersebut, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala disebut dengan faliq al-habbi wan nawa. faliqal habbi wan nawa munzirat tawrati wal injili wal qur'an. Naam. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertawassul dengan perkara-perkara kauni yang itu merupakan penciptaan-penciptaan Allah Ta'ala. Rabbas samawati sab' Rabbal arsyil azim Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa. Ini kan perkara-perkara kauni, ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Setelah itu beliau bertawassul dengan perkara syar'i, syariat, dengan mengatakan munzilat Taurati wal Injil wal Quran. Wahai Allah, Zat yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Perkara syar'i, syariat. Ini kan bukan makhluk, Taurat bukan makhluk. Injil bukan makhluk, Al-Quran juga bukan makhluk. Itu merupakan syariat Allah dan kalamullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah dengan perkara kauni yang Allah lakukan. Ya. Demikian juga dengan perkara syar'i, yaitu Allah menurunkan firman-Nya, kalam-Nya, At-Taurah, Injil dan Al-Qur'an. Naam, munzilat Taurah, wahai Zat yang menurunkan Taurah. Yani kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil, yang menurunkan Injil, yakni yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wal Quran, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kitab-kitab suci Allah Ta'ala itu diturunkan ya dari Allah. Ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Taurat itu dari Allah, diturunkan Injil juga, Taurat juga. Nah, setelah itu, setelah bertawassul kepada Allah, beliau menyebutkan permohonannya. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku sendiri. Ya. Nah, terfahami dari sini bahwa di dalam diri kita itu terdapat syar, keburukan, kejelekan dan kejahatan. Ya. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan dari Al-Qur'an bahwa an-nafs, jiwa-jiwa manusia itu nafsan. Ada dua macam jiwa. Yang pertama adalah nafs mutmainnah. Nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Yes. Siapa itu jiwa yang tenang? Yaitu jiwa yang thayyibah, yang baik. Yang ta'muru bil khair, yang selalu memerintahkan dengan kebaikan. Jadi jiwa yang selalu memerintahkan dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Inilah jiwa yang mutmainnah, tenang. Tenang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang dengan ketaatan kepada Allah. Memerintahkan dengan kebaikan. Adapun macam yang kedua adalah nafs. Ya, ammarah bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan, selalu banyak memerintahkan dengan keburukan. Ya, selalu condong kepada keburukan, kejelekan, kemaksiatan. Ya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala menghikayatkan ya istri pembesar Mesir itu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak mensucikan, menganggap suci diriku sendiri. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar memerintahkan, banyak memerintahkan dengan keburukan. Ini nafs ammarah bisu. Nah, kemudian sebagian ulama menyebutkan macam yang ketiga yaitu nafs lawamah. Jiwa yang selalu mencela. Ya, yang banyak mencela. Namun diperselisihkan oleh para ulama. Apakah nafs lawamah itu macam tersendiri? Sehingga di samping ada nafs mutmainnah, jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah. Ya, kemudian nafs ammarah bisu, jiwa yang selalu memerintahkan keburukan. Apakah macam ketiganya ada nafs lawamah? Ataukah nafs lawamah ini masuk ke dalam kedua macam nafs, kedua macam jiwa yang disebutkan tersebut, yang di atas. Ya, yang disebutkan tadi. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan, ya, an-nafsul lawwamah itu merupakan macam jiwa yang ketiga. Macam jiwa yang ketiga. Sehingga ada tiga macam jiwa, yaitu nafs mutmainnah, nafs ammarah bisu', dan ada nafs lawwamah yang selalu mencela, banyak mencela. Ya. Jadi mencela diri sendiri, ya, karena ya kurang di dalam mengerjakan ketaatan, ya, banyak mencela diri sendiri karena ya melakukan kemaksiatan, ya, jadi tidak sampai pada taraf mutmainah, tenang dengan ketaatan istiqomah, tetapi juga tidak amarah bisu, yang sangat memerintahkan dengan keburukan, tidak juga. Nah, pendapat yang kedua, sebagian ulama menyebutkan bahwa nafsul lawwamah, ya, itu bukan macam yang tersendiri. Nafsul lawwamah itu, ya, sifat untuk nafs mutmainnah sekaligus sifat untuk nafs ammarah. Yakni nafs mutmainnah, ya, itu juga memiliki sifat nafs lawwamah. Nafs ammarah bisu juga memiliki sifat nafs lawwamah. Juga memiliki sifat lawwamah. Hanya saja memiliki makna yang berbeda. Nafs lawwamah untuk nafs mutmainnah maknanya berbeda dengan nafs lawwamah untuk nafs ammarah bisu. Ya. Nafs lawwamah untuk macam yang pertama, ya, sebagai sifat untuk nafs mutmainnah, maknanya adalah jiwa yang tenang itu, ya, akan selalu mencela dirimu, mencela diri kita sendiri. Ya. Kenapa mencela diri kita sendiri? Ketika ada kewajiban, ya, yang kita abaikan, kurang di dalam mengerjakannya, melaksanakannya. Ya. Demikian juga ketika terjatuh di dalam keharaman, maka nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang ini, ya, tetap saja kan memiliki kekurangan sehingga terkadang terjatuh dalam keharaman, maka jiwa mutmainnah tersebut kembali mencela dirinya. Ya. Jiwa yang tenang ini juga mencela diri sendiri, ya, ketika, ya, menyepelekan suatu kewajiban atau terjatuh dalam keharaman. Mencela diri sendiri, kenapa terjatuh dalam keharaman? Kenapa mengabaikan kewajiban? Adapun makna lawamah untuk macam yang kedua, nafs ammarah bisu, ya, maknanya adalah, ya, selalu mencela ketika melakukan kebaikan. Nah, untuk apa kamu melakukan kebaikan? Ya, ini kan nafs ammarah bisu, jiwa yang selalu memerintahkan keburukan, sehingga ketika pemiliknya melakukan kebaikan justru mencela. Untuk apa kamu melakukan kebaikan? Ya, ketika jiwa tersebut memerintahkan dan keburukan tapi tidak dikerjakan oleh pemiliknya, ya, maka jiwa tersebut kembali mencela. Ya, heman-heman, kenapa enggak dikerjakan, kesempatan untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, ini. Jadi sebagian ulama, ya, pendapat yang kedua ini berpendapat bahwa nafsul lawwamah bukan macam tersendiri. Nafsul lawwamah merupakan sifat untuk nafs mutmainnah sekaligus sifat untuk nafs ammarah bisu' dengan makna yang berbeda. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian Nabi SAW juga berlindung kepada Allah dari setiap hewan yang berjalan di muka bumi. Beliau mengatakan, wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bin nasiyatiha. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari setiap, ya, makhluk dabbah. Dari setiap makhluk yang berjalan di muka bumi. Nah, dabbah di dalam syariat, ya, di dalam istilah syariat, di dalam istilah Al-Quran, ya, maknanya adalah kullu ma yadibbu 'alal ardi. Kullu ma yadibbu 'alal ardi. Semua makhluk yang berjalan di muka bumi. Itulah yang disebut dengan dabbah. Baik berjalan dengan empat kaki, dua kaki, ya, atau banyak kaki, atau berjalan dengan perutnya melata seperti ular. Itu semua disebut dabbah. Berarti kita pun juga disebut dabbah. Ya. Hewan-hewan itu yang berkaki empat juga disebut dabbah. Atau kakinya banyak juga disebut dabbah. Ular yang berjalan dengan melata dengan perutnya juga disebut dabbah. Ini makna dabbah di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, faminhum man yamshi ala batnihi, waminhum man yamshi ala rijlaini, waminhum man yamshi ala arba'. Dan Allah menciptakan semua dabbah, yaitu semua makhluk yang berjalan di bumi, dari air. Allah menciptakan mereka semua dari air. Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya, di antara mereka ada yang berjalan di atas dua kakinya dengan dua kakinya, di antara mereka ada yang berjalan dengan empat kaki. Intinya semuanya disebut dabbah. Nah, dan di sana ada makna yang lain, istilah yang lain untuk dabbah. Ya, sebagian orang ya memahami dabbah yaitu zawatul arba', ya, hewan yang berkaki empat saja. Hewan yang berkaki empat saja itulah yang disebut dengan dabbah. Ini pengertian atau istilah yang lain, bukan istilah Al-Quran. Sehingga jangan salah paham. Ya, seperti orang Arab zaman sekarang ya beda lagi. Mereka banyak ya memahami dabbah, ya mengartikan dabbah dengan hewan berkaki empat. Sudah, itu saja. Nah, kemudian sebagian orang Arab ya ada yang memiliki pemahaman yang lain. Mereka memahami dabbah itu maknanya himar, keledai saja. Adapun selain keledai, sapi ya atau yang lain, maka itu bukan dabbah. Nah, sehingga setidaknya ada tiga makna untuk dabbah. Namun tentu yang dimaukan untuk menafsirkan Al-Quran adalah bahasa Al-Quran. Ya, bahasa dalam Al-Quran. Al-Quran ya mendefinisikan dabbah dengan setiap ya makhluk yang berjalan di muka bumi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kejelekan diri sendiri dan dari kejelekan setiap makhluk yang berjalan di muka bumi. Nah, anta akhidun bin nasihatiha, setiap dabbah, setiap makhluk yang engkau memegang ubun-ubunnya, an-nasiyah. Ya, an-nasiyah maknanya adalah muqaddamur ra's. Ya, kepala bagian depan. Ya, kepala bagian depan, apa itu namanya? Ubun-ubun. Ya, kurang lebih seperti itu, itulah makna nasiyah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertawassul kepada Allah ya agar dikabulkan doanya dengan menyebutkan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Ada empat nama yang beliau sebutkan sekaligus beliau sebutkan tafsirnya, makna keempat nama tersebut. Ya. Beliau mengatakan antal awwal. Ya Allah, engkaulah al-awwal. Apa makna awwal? Beliau menafsirkan falaisa qablaka syai'. Ya, maka tidak ada satu pun sebelummu. Tidak ada sebelummu satu apapun. Ini tafsir al-awwal. Sehingga al-awwal maknanya adalah alladzi laisa qablahu syai'. Zat yang tidak ada satu pun sebelumnya. Tidak ada satu pun siapapun dan apapun sebelumnya. Sehingga dari segi zaman yang lampau, waktu yang lampau, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dalam keadaan Allah tidak ada. Maksudnya begitu. Sudah ada makhluk tersebut dalam keadaan Allah tidak ada. Nah, tidak ada satu pun yang ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga para ulama menerangkan maksud dari falaisa qablaka syai', ya. Untuk lebih terfahami lagi, ya. Adalah ini menurut tafsir dari al-awwal, laisa qablaka syai', yakni la bidayata lah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Nah, karena Allah taala tidak memiliki permulaan, ya jelas tidak dikatakan ada sesuatu sebelum Allah itu ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala memang tidak memiliki permulaan. Tidak dikatakan Allah itu ada setelah sebelumnya tidak ada, kemudian jadi ada. Nah, ini makna al-awwal. Ya. Alladzi laisa lahu bidayah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Ada di suatu zaman, di waktu yang lampau, setelah sebelumnya itu tidak ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala laisa lahu bidayah, tidak memiliki permulaan. Nah, kemudian ya, al-akhir. Nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-akhir. Apa makna al-akhir? Al-akhir ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ba'daka syai'. Maka tidak ada setelahmu apapun dan siapapun, satupun. Ya. Ya, ini tidak sampai atau tidak dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tiada. Nah, setelah Allah tiada, ya, ada sesuatu selain Allah taala. Ya, tidak ada satupun setelahmu. Jadi setelah Allah tiada, ada sesuatu yang masih ada. Ya. Nah, tidak dikatakan seperti itu. Itu makna al-akhir. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga ya menerangkan makna al-akhir adalah alladzi laisa lahu nihayah, yang tidak memiliki batas akhir. Nah, ini jelas. Kalau tidak memiliki batas akhir, maka tidak ada sesuatu yang dikatakan ada setelah Allah tiada. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri kan tidak memiliki batas akhir. Ya. Sehingga dapat kita lihat bahwa al-awwal ini berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan waktu yang lampau. Ya. Kemudian al-akhir berkaitan dengan waktu mustaqbal, waktu yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya abadi di waktu lampau dan di waktu yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala ya selalu ada. Nah, tidak memiliki permulaan karena dialah al-awwal, dan tidak memiliki akhir, batas akhir, karena dia adalah al-akhir, alladzi laisa lahu nihayah, yang tidak memiliki batas akhir. Nah, kemudian ya, perlu kita pahami, dan nampaknya sudah pernah kita ulas di beberapa pertemuan yang telah lalu, bahwa nama Allah Ta'ala al-awwal dan al-akhir ya, ini mencakup awwaliyatul zat, awwaliyatul asma, dan awwaliyatul sifat. Demikian pula satu lagi, awwaliyatul af'an. Demikian pula akhiriyah. Allah Subhanahu wa taala dialah al-awwal. Allah Subhanahu wa taala dialah al-awwal, yakni bizatihi, dengan zatnya. Zat Allah tidak memiliki permulaan. Ya. Demikian juga Allah dialah al-awwal bi asma'ihi, dengan nama-namanya. Nama-nama Allah juga tidak memiliki permulaan. Ya, ini tidak dikatakan Allah memiliki nama ini setelah sebelumnya tidak memiliki nama ini, baru kemudian Allah memiliki nama ini. Tidak. Jadi yang awal itu tidak hanya zatnya, namun juga nama-namanya. Ya, tidak memiliki permulaan. Kemudian setelah al-asma, setelah nama-nama adalah as-sifat. Allah Subhanahu wa taala awal, ya, awal bi sifatihi, dengan sifat-sifatnya. Ya. Ya, ini tidak dikatakan Allah memiliki sifat ini. Ya, dalam keadaan sebelumnya tidak memiliki sifat ini. Ya, tidak. Allah selalu memiliki sifat ini. Ya. Wujud Allah, keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala itu selalu dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian juga yang keempat adalah Allah dialah al-awwal bi af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, ini tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan perbuatan ini, kemudian pada suatu zaman baru Allah melakukan perbuatan ini. Tidak. Allah selalu melakukan perbuatan ini ketika Allah berkehendak. Ya, di waktu yang lampau Sebagai contoh, Allah selalu melakukan perbuatan khalq, penciptaan. Allah selalu mencipta. Ya. Naam. Nah, ini terkait dengan al-awwal. Allah tidak memiliki permulaan. Zatnya, nama-namanya, asma'uhu, sifat-sifatnya, demikian juga af'aluhu, perbuatan-perbuatannya. Ya, Allah fa'al lima yurid. Selalu melakukan apa yang dia kehendaki. Ya, sehingga di waktu yang lampau, tanpa ada permulaan, Allah selalu melakukan apa yang Allah kehendaki. Perbuatan-perbuatannya, ya, al-ula, awal bersifat bi'af'alihi. Demikian pula terkait dengan nama al-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-akhir. Bidhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-akhir. Ya, dengan zatnya, zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki batas akhir. Ya, selalu ada di waktu yang akan datang, selalu ada, tidak ada batas akhirnya. Demikian pula nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sifat-sifatnya, demikian juga perbuatan-perbuatannya. Nah ini, sehingga jangan sampai ya salah di dalam memahami. Ya, memahami bahwa al-awwal maknanya Allah itu tidak memiliki permulaan zatnya. Adapun sifat-sifatnya mungkin memiliki permulaan, ya sebelumnya belum bersifat dengan sifat ini, kemudian pada suatu zaman baru bersifat dengan sifat ini, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-awwal bidatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Tidak seperti yang diyakini oleh para ahlul bid'ah. Ya, sebagaimana yang insyaAllah akan kita pelajari. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa dua nama Allah Ta'ala Al-Awwal dan Al-Akhir, ya, ini terkandung di dalamnya, ya, Ash-Shumuliyah, Al-Ihatah, ya, Al-Ihatah Az-Zamaniyah, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala meliputi, melingkupi seluruh makhluk dari segi zaman. Dari segi zaman, waktu. Sebab tidak ada satu makhluk pun kecuali waktunya terbatas. Ya, tidak abadi. Dari segi waktu yang lampau. Ya, dari segi waktu yang lampau, kemudian abadi juga di waktu yang akan datang, tidak. Ya. Nah, Allah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi dari segi zaman. Di waktu yang lampau, Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada, tidak memiliki permulaan. Di waktu yang akan datang, Allah subhanahu wa ta'ala juga selalu ada, tidak memiliki batas akhir. Kemudian meliputi seluruh makhluk berarti. Allah subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh makhluk dari segi zamannya. Ya. Adapun, ya. Al-Zahir dan Al-Batin, sebagaimana akan kita pelajari insyaAllah. Ya, Al-Zahir itu maha tinggi. Al-Batin itu maha dekat. Ya, maha dekat. Al-Zahir dan Al-Batin terkandung di dalamnya Al-Ihatah Al-Makaniyah. Ya, Al-Ihatah Al-Makaniyah. Ya, ini bahwa Allah meliputi dari segi tempatnya. Ya. Dari segi tempatnya. Sebab Allah maha tinggi di atas sana, sekaligus Allah maha dekat dengan ilmunya dan dengan kudrahnya. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih dekat, ya, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu yang detail-detail. Ya. Allah maha dekat dengan ilmunya dan kekuasaannya. Nah. Nah, kemudian dari apa yang telah kita pelajari dapat terfahami batilnya beberapa pemikiran. Yang pertama adalah batilnya pemikiran keyakinan anna asma'allahi muhdatsah, ahdatsahal khalqu. Keyakinan bahwa nama-nama Allah itu muhdatsah. Ya, yeah. Baru muncul. Yang dimunculkan oleh makhluk. Ya. Sehingga kita meyakini bahwa nama Allah adalah ini. Sejak dulu, tanpa ada permulaan, inilah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Ya, kenapa? Karena tadi kita memahami bahwa Allah itu dialah al-awwal bidzatihi wa asma'ihi. Ya, dialah al-awwal, tidak memiliki permulaan, ya, terkait dengan zatnya, demikian juga terkait dengan nama-namanya tidak memiliki permulaan. Nah, sedangkan di sana banyak kelompok yang meyakini bahwa asma'ullah, nama-nama Allah Ta'ala itu muhdatsah, baru, dimunculkan, dibuat. Yang memunculkannya adalah makhluk. Kalau dimunculkan berarti sebelumnya tidak ada. Ini batin. Demikian juga dengan ini, dengan apa yang kita pelajari, ya, terfahami batilnya keyakinan anna sifatillahi azza wa jal ittasafa biha ba'da khalqihil khalq. Keyakinan bahwa sifat-sifat Allah azza wa jal, Allah baru bersifat dengannya, baru memiliki sifat tersebut, ya, di suatu zaman setelah Allah menciptakan makhluk. Ya, ini keyakinan. Ya, keyakinan banyak dari ahlul bid'ah. Bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah baru bersifat dengannya, baru memilikinya pada suatu zaman setelah menciptakan makhluk. Ini keyakinan yang batil. Sebab kita meyakini Allah dialah al-awwal. Dialah al-awwal bidzatihi wa asma'ihi wa sifatihi, tidak memiliki permulaan zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, demikian juga dengan ini, ya, kita memahami batilnya keyakinan falsafah para ahli filsafat, para filsuf, bahwa hadzal 'alam al-manzur qadim atau azali, ya, bahwa alam yang kita lihat ini, bumi, langit, bintang-bintang, ada matahari, bulan dan benda-benda langit yang lain, semua ini, ya, alam yang ada ini, yang kita lihat saat ini ada, itu bersifat qadim dan azali. Ya, itu bersifat qadim, yakni abadi di waktu yang lampau. Abadi di waktu yang lampau, tidak memiliki permulaan. Jadi para ahli filsafat itu meyakini bahwa alam yang ada sekarang ini, yang kita lihat ini, ya, adalah alam yang memang telah ada di waktu yang sangat lampau, bahkan tidak memiliki permulaan. Kemudian terus berkelanjutan, ya, makhluk ini mengeluarkan makhluk yang baru dan seterusnya. Ya, jadi mereka tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta. Ya, karena makhluk ini berkelanjutan sendiri dengan sendirinya, alam ini. Alam yang ada sekarang ini, ya, alam yang dulu sama saja, cuma berkelanjutan saja. Berkesinambungan. Nah, ini tidak selaras dengan apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antal awwal falaysa qablaka syai'." Ya Allah, Engkaulah al-awwal, maka tidak ada satu pun sebelummu. Ya, berarti makhluk-makhluk ini yang kita lihat sekarang memiliki permulaan, sebab Allah tidak ada satupun sebelum Allah. Berarti tidak mungkin makhluk ini, ya, kekal abadi di waktu yang lampau, tidak memiliki permulaan, ya tidak. Pasti memiliki permulaan. Kalau tidak memiliki permulaan, makhluk ini berarti mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berbarengan dengan Allah. Ini tidak mungkin. Karena Nabi SAW telah mengatakan, falaysa qablaka syai', tidak ada satupun sebelummu, ya Allah. Menunjukkan makhluk ini, yang ada sekarang ini memiliki permulaan. Nah, ini jelas sebagaimana ditunjukkan dalam dalil-dalil yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan seisinya dalam waktu 6 hari. Menunjukkan bahwa sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Tidak seperti yang diyakini oleh para ahli filsafat, ya, bahwa alam yang ada sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini, ya, itu tidak memiliki permulaan. Qadim, azali, kekal abadi di waktu yang lampau. Insyaallah di pertemuan berikutnya mungkin akan kita pelajari, ya, beberapa mazhab manusia, beberapa mazhab pemikiran mereka, ya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah berkaitan dengan waktu yang lampau, untuk semakin memperjelas makna nama Allah Ta'ala Al-Awwal falaysa qablaka syai'. Ya, maka akan kita pelajari pula bagaimana mazhab-mazhab yang batil yang menyelisihi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di dalam nama Allah Ta'ala Al-Awwal falaysa qablaka syai'. Ya, sementara kita cukupkan dengan ini. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.